إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Setelah kita menyelesaikan berapa bulan yang lalu, berapa bulan? Lebih dari 4 bulan kayaknya. Ya kan? Sebelum bulan Ramadan kita membahas tentang permasalahan ibadat. Dan itu alhamdulillah telah selesai. Kita telah bahas pembahasan sholat, puasa, zakat, dan haji. Terakhir haji kemarin. Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan muamalat. Karena permasalahan muamalat ini permasalahan yang berkaitan dengan makhluk. Ya kan? Kalau ibadat berkaitan dengan Allah, maka permasalahan ibadah lebih didahulukan. Nah, al-mu'amalat al-maliyah. Al-mu'amalat al-maliyah yang ada di dunia ini, ya, yang ada di dunia ini itu tidak lepas dari 7 hal. Tidak lepas dari 7 hal. Kita catat. Jadi pembagian al-mu'amalat al-maliyah. Coba perhatikan kawan-kawan. Jadi muamalah maliyah di muka bumi ini, ya kan? Semenjak disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang itu tidak terlepas dari 7 hal yang akan kita sebutkan. Oke? Okay? Yang pertama namanya al-muawadhat. Al-muawadhat. Apa itu muawadhat? Muawadhat itu bahasa kitanya kan saling mengganti. Iwad, iwad itu ganti, ya kan? Muawadhat dengan dengan wazan mufa'alah musyarakah. Saling mengganti. Muqabalatu syai'in bi syai'in. Itu artinya mu'awadah. Apa? Muqabalatu syai'in bi syai'in. Itu artinya mu'awadah. Yaitu saya memberi. Ya kan? Siapa namanya? Puji memberi juga. Ya kan? Saya memberi kepada Puji HP. Puji memberikan uang. Itu namanya mu'awadah. Adanya saling tukar-menukar. Mu'awadah. Seperti apa? Al-bay'. Ya, seperti al-bay'. Yang kedua ada namanya al-ijarah. Yang ketiga al-hawalah. Keempat al-ji'alah. Kelima al-musabaqah. Keenam qismatur rad. Ini insyaallah nanti ada kitab Syekh Mustafa akan dicetak. Nama kitabnya Sakarodanul Ahbar Binathri Masailil Minhaj. Itu kitab adalah kitab syarahan dari Matan Abi Syuja. Tapi beliau menulisnya masail yang ada dalam Minhaj. Maka namanya Sakarodanul Ahbar Binathri Masailil Minhaj. Ya kan? Dan insyaallah akan dicetak nanti. Kitab itu posisinya di atas dari Mu'nis Jalis. Mendekatkan kita kepada minhaj. Karena tujuan kita mempelajari fikih itu adalah minhaj. Orang kalau belum mempelajari minhaj dalam fikih Syafi'i, dia belum dianggap belajar fikih. Ini kita ini belum dianggap belajar fikih ini. Kalau belajar minhaj, itu baru tangga awal. Minhaj pun tangga awal. Setelahnya itu baru masuk ke dalam samudra fikih Syafi'i. Karena pintu daripada fikih Syafi'i itu sekarang adalah dengan kitab Minhaj At-Thalib bin Imam An-Nawawi. Karena syarah-syarah yang ada yang beredar Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj dan yang lainnya syarahan daripada kitab matan Minhaj At-Thalib ini. insyaallah akan keluar nanti kitab beliau namanya Sakarodanul Ahbar Binasri Masail Ibn Najah. Itu akan kita temukan ini. Di dalam kitab Munis yang akan kita temukan ini. Ya kan? Apa kata beliau? Yang pertama namanya akad muamalah muamalah maliyah itu adalah muawadhah. Apa arti muawadhah tadi? Muqabalatu syai'in bi syai'in. Saya memberi, ya kan? Ardi memberi. Itu namanya muqabalah. Yang pertama bai'. Apa tuh bai' yang akan kita jelaskan nanti? Akad muawadhah yang nanti yaqtadi milka 'ainin. Konsekuensinya adanya memberikan kepemilikan benda atau kepemilikan manfaat secara selama-lamanya. Nanti akan dibahas secara tuntas. Pertama bai', ya kan? Saya beli HP ini dengan uang 1 juta, jual beli. Itu namanya bai'. Ada yang kedua namanya ijarah. Namanya ijarah. Kalau bai' itu membeli juga, ada membeli itu membelinya membeli 'ain, HP kita beli. Ada yang kita beli itu manfaat. Jadi di sini ada dua, ada al-'ain, ada al-manfa'ah. Saya, ya kan, ingin bangun rumah di samping rumah Andi. Andi dia punya rumah. Saya pengen berdekatan dengan orang soleh. Kemudian saya bangun rumah di sebelah rumah Andi. Tapi saya kekurangan uang. Boleh enggak saya bilang kepada Andi, saya beli dinding Andi ini dan saya jadikan itu dinding saya. Jadi dindingnya udah ada Andi. Kemudian saya untuk menjadikan dinding dia itu sebagai dinding. Paham enggak? Itu kalau dalam kitab fikih diistilahkan dengan wadu'ul akhshab alal jidar. Wadu'ul akhshab alal jidar. Itu juga jual beli namanya. Jadi saya beli kepada Andi hak untuk meletakkan dinding saya atau atap saya, afwan, atap saya di atas dinding beliau. Paham ya? Atau umpamanya adalah sekarang kita punya sawah, saya punya sawah di sini. Sini ada sungai. Di sebelah sini ada rumahnya Fuji. Ya kan, rumahnya Fuji. Kemudian saya butuh air tentunya dari sungai. Ya kan? Kemudian dan air tidak akan mungkin sampai ke sini kecuali melewati tanahnya Fuji. Maka saya beli hak melewati. Hak melewati. Jadi yang saya punya hanya hak lewat jalan di sini saja. Hak air di sini. Maka saya beli. Itu pembelian manfaat ala ta'bid. Jadi ada kalanya jual beli itu membeli ain. Ya kan? Ada kalanya membeli manfaat. Ini contoh membeli manfaat. Meletakkan dinding tadi. Atap kita di atas dinding kawan tadi. Itu juga jual beli. Tapi manfaat ala ta'bid. Kan tidak ada ainnya. Paham ya? Dengan catatan nanti kalau seandainya sudah roboh, sudah rusak rumah Andi, tidak bisa lagi kita memperbaharui. Nah gitu. Ini yang pertama. Ada yang kedua namanya ijarah. Ijarah ini juga akad, ya kan? Kemanfaatan, tapi manfaatannya sementara. Sewa, menyewa bahasa kita, ya kan? Ya kan? Contohnya, saya sewa rumah ini dengan biaya 5 juta selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Apakah selama-lamanya atau 2 tahun? Hanya 2 tahun, maka ala taqid. Nanti akan kita bahas dalam ijarah. Ijarah itu sama syaratnya dengan bayi ini, tapi bedanya adalah syarat bayi ini tidak boleh dibatasi. Saya jual benda ini kepada engkau selama 2 tahun, selama 5 tahun, 10 tahun, 1 juta tahun. Tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau di sini, wajib menggunakan taqid. Itu perbedaan nanti akan kita bahas. Itu yang kedua, ijarah. Ada yang ketiga namanya al-hawalah. Al-hawalah. Hawalah itu adalah jual-beli hutang. Jual-beli hutang. Dalam Islam itu tidak dibolehkan jual-beli hutang. Dan dikecualikan hawalah. Karena hajah, kata para ulama. Karena hajah, illatnya. Saya ini sama Ustaz Andi berhutang. Berapa hutangnya? 1 juta. Fuji dengan saya berhutang juga 1 juta. Andi ini terus menerus meminta sama saya, ya kan? Saya bilang, Ustaz Andi, saya juga punya hak terhadap Ustaz Fuji. Jadi Ustaz Fuji berhutang kepada saya 1 juta, sama-sama 1 juta, ya kan? Mintalah kepada Ustaz Fuji, jangan minta kepada saya lagi. Ini namanya memindahkan hak hutang. Saya istilahnya nanti muhil yang memindahkan, ya kan? Beliau ini namanya muhtal, ini namanya muhal alaih. Pemindahan hak hutang. Itu kan jual beli juga hutang itu. Artinya, beliau sekarang hutang beliau sekarang berpindah daripada saya kepada Safuji. Ada juga kemanfaatan di sana, muqabalahnya. Itu juga dianggap mu'awadah, al-hawalah. Al-hawalah. Ada juga al-ji'alah. Al-ji'alah. Ya. Ardi kehilangan tas. Di tas itu ada HP, ada iqamah, ada ATM dan yang lain-lain. Kemudian ditulisnya di yang WhatsApp. Ya kan? Siapa yang menemukan tas saya dengan ciri-ciri begini, ya kan? Tas warna hitam, tulis mereknya Ejer, kemudian isinya ada uang sekian ribu, ada iqamah dan yang lain-lain, maka akan saya berikan nanti uang 5 juta. Nah, seperti itu. Siapa yang menemukan akan saya beri, itu namanya ji'alah. Namanya ji'alah. Termasuk dengan ji'alah itu juga adalah raisembara. Paham ya? Siap, itu kan tadi kan mirip dengan itu. Ya kan? Siapa yang mendapatkan kambing saya yang kabur, yang hilang, maka dia akan mendapatkan 1 juta. Itu namanya ji'alah. Ada juga namanya musabaqah. Apa itu musabaqah? Musabaqah itu diperbolehkan dalam syariat, perlombaan. Tapi syaratnya musabaqah untuk menunjang perperangan. Apa contohnya berkuda, memanah, latihan menembak, silat, gitu. Jadi memang menunjang untuk perperangan. Maka boleh nanti adanya dapat upah kita dari musabaqah ini. Ya kan? Adanya upah, contohnya diadakan oleh Fuji ini. Diadakan oleh Fuji ini. Atau kami berdua nanti sama Ustaz Andi ini. Kami adu gulat berdua. Atau adu panah. Ya kan? Siapa yang tepat sasaran 10 kali, mendapatkan sekian. Saya kasih 5 juta. Beliau, itu tidak boleh kasih 5 juta juga. Nah, gitu. Boleh beliau kasih 5 juta dengan syarat nanti ada muhallil. Ada juga istilahnya muhallil nanti. Adanya muhallil orang yang ketiga. Masuk Safuji. Dengan biaya gratis. Kalau beliau menang nanti dapat 10 juta. Kalau saya menang dapat 10 juta. Kalau Andi menang dapat 10 juta. Ini namanya muhallil. Nanti insya Allah kita bahas. Itu disebut juga pembahasan mu'awadhat. Saya dapat 5 juta, beliau dapat, saya dapat 10 juta. Kalau menang dapat 10 juta. Kalau menang. Ya kan? Itu juga dianggap sebagai muqabalatu syai'in bi syai'in. Ada yang terakhir namanya qismatur raddi. Qismatur raddi. Saya bersama Ustaz Rusdi ini teman lama. Dan kami beli tanah berdua. Tanah berdua. Kemudian kami ingin membagi tanah ini lagi. Ingin membagi. Ketika ingin membagi, ternyata bagian tanah itu ada perbedaan. Tanah bagian atas ternyata lebih subur. Ya, tanah yang di bawah ternyata lebih subur. Airnya banyak, gitu kan. Tanah di atas agak gersang. Bagaimana tata caranya pembahagiannya? Nanti cara pembahagiannya adalah dengan diukur-ukur qimahnya. Jadi kira-kira umpamanya tanahnya begini. Ini walaupun banyak tapi harganya 20 juta. Ini walaupun sedikit tapi 20 juta. Ah gitu. Maka untuk mendapatkan bahagian ini kami nanti memakai qur'ah. Apa qur'ah itu? Undian, pakai undian nanti. Ah seperti itu. Ini juga termasuk mu'awadat. Ada juga nanti namanya ketika umpamanya dibagi dua tanah kami itu dan ternyata di sini ada rumah atau di sini ada sumur. Tentu orang yang mendapatkan bagian sumur dia beruntung. Ya kan dia beruntung. Maka nanti setelah mendapat bagian satu persatu dengan cara undian tadi, yang mendapatkan bagian sumur atau rumah ini dia melihat qimah daripada sumur ini. Berapa harganya contohnya? 100 juta. Maka berikan setengahnya kepada rivalnya, kepada kawannya ini. Berikan 50 juta. Nah, seperti itu. Nanti ada pembahasan al-qismah. Qismah itu ada tiga nanti. Qismah ifraz, qismah ta'dil, ya kan? Qismah apa lagi? Qismah musawah, ifraz, ta'dil, kemudian musawah atau lupa saya. Ada tiga tuh. Nanti kita bahas di sana. Nah, qismatur radd itu juga termasuk mu'awadhat. Juga termasuk mu'awadhat. Jadi mu'awadhat itu ada berapa? Ada 7. Pertama bai', ijarah, hawalah, ji'alah, musabaqah dan qismatur radd. Kemudian yang kedua, ada akad itu semata kita memberi ya, semata kita memberi. Kalau tadi adalah muawadhah, saya memberi kepada Andi, Andi memberi kepada saya, itu namanya muqabalatu syai'in bi syai'in. Ada yang kedua namanya akad, yang saya hanya saya memberikan kepada Andi, Andi tidak ada balasan kepada saya. Itu namanya akad tabarru'at. Akad at-tabarru'at. Apa saja akad tabarru'at? Hibah. Apa lagi? Al-hadiyah. Apa lagi? As-sadaqah. Apa lagi? Al-waqaf. Apa lagi? Al-wasiyah. Coba perhatikan. Hibah, apakah kita mendapatkan sesuatu daripada orang yang kita berikan itu? Enggak. Hadiah enggak? Sedekah enggak? Waqaf enggak? Kita mewaqafkan tanah. Apakah kita mendapatkan sesuatu? Enggak. Kita mewasiatkan nanti uang kita. Apakah kita akan mendapatkan sesuatu? Enggak, kita sudah meninggal. Ya kan? Maka ini namanya tabarru'an. Apa perbedaan hibah, hadiah, sedekah? Kalau tujuannya adalah untuk ibadah, lil qurbi, itu namanya sedekah. Saya berikan ini kepada fakir miskin, itu namanya sedekah. Dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah Ta'ala. Ada yang kedua namanya adalah saya memberikannya karena semata-mata saya memuliakannya. Saya muliakannya. Tadi kita belajar sama Ustaz Hadi umpamanya, kemudian kita berikan beliau kitab. Itu namanya hadiah. Ikraman lahu. Karena untuk memuliakannya. Nah, gitu ya. Paham ya? Ada namanya hibah. Hibah ini dalam kitab fikih itu mesti menggunakan akad. Nah, jadi hibah ini hibah akad tertentu ini. Dia bukan lil qurbi, bukan lil ikram, tapi memakai akad. Itu akad hibah. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas. Itu yang kedua. Ada yang ketiga namanya al-musyarakah. Al-musyarakat. Atau yang tawsiqat lah dulu. Ini tidak akan kita temukan dalam kitab manapun. InsyaAllah akan dicetak kitabnya. Kitab Syekh Mustafa. Ada namanya awd at-tawthiqat. Apa itu at-tawthiqat? Ada tiga. Yang pertama namanya ar-rahan. Yang kedua, ad-daman. Tiga, al-kafalah. Ya. Saya ingin meminjam uang daripada Tio. Tio, pinjam uang berapa Ustaz? 10 juta. Tapi Tio enggak ragu nih. Ini Ustaz kembalikan tendak nanti. Ya kan? Kasih saya jaminan yang membuat saya thiqah dengan Ustaz. Nah gitu. Ini jaminan HP saya, ambil HP saya. Selama saya belum kembalikan, nanti bisa HP ini dijual. Maka namanya itu adalah gadaian. Ja'lu syai'in wathiqatan. Ja'lu malin wathiqatan. Ya kan? Yustaufa minhu inda ta'adzuri wafa'ahi. Nanti dibayar kalau seandainya saya tidak mampu membayar. Dijual, ya kan, berapa harga HP ini umpamanya? Saya berhutang 10 juta HP, umpamanya 11 juta. 1 juta dikembalikan kepada saya. Itu namanya gadai. Itu namanya akad tawthiqat. Akad tawthiqat. Apa bahasa kita tawthiqat ini? Agar kita percaya. Gitu kan, agar kita percaya. Punya thiqah, gitu. Ada yang keduanya akad dhaman. Akad dhaman. Ya kan? Kata, saya katakan kepada Pak Hakim, Pak Hakim. Atau sekarang Tio ini dengan Fuji berhutang. Fuji berhutang dengan Tio umpamanya 10 juta. 10 juta juga. Kemudian Tio ini khawatir, ya kan, bahwa Fuji ini tidak akan bayar. Kemudian saya katakan, jangan khawatir Tio, Fuji itu teman dekat saya. Saya. Kalau seandainya dia tidak bayar, saya akan menjamin. Saya yang menjamin bagi dia hutangnya. Idoman ini ada dua nanti. Ada doman malun, ya kan? ada doman badan. Doman badan ini yang disebut dengan kafalah. Ada doman itu namanya dua juga nanti. Doman ain, doman dain. Doman ain dan dain. Dain ini seperti yang tadi hutang tadi. Jangan khawatir Tio, saya yang menjamin hutangnya itu. Kalau ain umpamanya dia meminjam HP. Ya kan? Ustaz, itu Fuji minjam HP saya. Khawatir saya tidak dikembalikannya. Gitu kan? Dia pergi jalan-jalan ke Dimyat gitu. Enggak apa-apa. Saya yang jamin. Kalau seandainya tidak kembalikan, saya yang jamin. Nah, gitu. Jadi nanti Tio bisa meminta kepada saya atau kepada Fuji. Paham ya? Ada kalanya yang dijamin itu badannya. Pak Hakim ini, ada si Fulan ini, dia mau dikisos sekarang. Kemudian dia minta izin kepada Pak Hakim. Pak Hakim, saya minta izin untuk menemui istri saya di kali yang terakhir. Ya, di kali yang terakhir. Boleh enggak itu melepaskannya? Ini sekarang mau dibantai ini. Ya kan? Umpamanya karena dia membunuh orang, lalu akan dibunuh juga. Ya kan? Boleh enggak melepaskannya? Harusnya tidak boleh. Kemudian datang saya, Pak Hakim, kasihanlah anak bininya di rumah, nangis-nangislah dua minggu. Lepaskan aja dia, saya yang jamin menghadirkan badannya. Ah, seperti itu namanya kafalah. Itu namanya kafalah. Itu namanya akad tawthiqat. Kemudian ada juga namanya akad al-musyarakah. Akad al-musyarakat. Yang keberapa ini? Keempat. Ada asyarikah. Ada namanya al-qirat. Ada namanya al-musaqat. Ya, ada namanya al-musaqat. Coba perhatikan ini. Sekarang saya enggak apa-apa biar aja di situ. Sekarang saya bersama Ustaz Fuji berdua kami gabungkan uang kami. Berapa uangnya? $500. Saya $500. Kemudian kami bekerja sama. Nah, itu namanya syarikah. Akad musyarakah. Antara dua orang. Dan nanti untungnya dibagi sesuai dengan modal. Atau sesuai dengan pekerjaan dan yang lainnya. Sesuai kesepakatan di awal. Paham ya? Ada yang kedua namanya akad al-qirat. Sekarang yang kasih uang itu cuma saya. Ya kan? Saya yang punya uang. Tapi saya tidak punya pengalaman. Ustaz Fuji punya pengalaman. Saya berikan kepada beliau. Dan beliau yang bekerja. Saya modali. Itu namanya akad qirat. Berapa untungnya? Nanti juga dibagi dua. Atau dibagi 2/3 dan lainnya. Sesuai kesepakatan. Paham ya? Ada namanya ketiga akad musaqah. Akad musaqah. Begitu juga umpamanya. Saya punya kebun banyak sekali. Bertahektar. Amin. Punya kebun banyak sekali. Tapi saya sibuk belajar. Saya sibuk mengajar. Sulit untuk mengatur ini. Datang Ardi orang yang berpengalaman dengan kebun. Ya kan? Berpengalaman sekali. Saya serahkan kepada beliau untuk merawat kebun ini. Nanti berapa yang keluar daripada kebun ini, kami bagi dua umpamanya hasilnya. Paham ya? Ini namanya akad musaqah. Akad musaqah. Kemudian ada yang selanjutnya keberapa lagi? Yang kelima ada namanya adalah at-tamallukat. At-tamallukat. Apa saja tamallukat itu? Ada namanya al-ghasb. Ada namanya ihya'ul mawat. Ada namanya iltiqat. Apa lagi? Asy-syuf'ah. Ada namanya asy-syuf'ah. Nanti ini dipotong aja. Sekarang didengar dulu. Enggak akan ada di kitab ini. Yang pertama ada namanya al-ghasab. Ghasab itu termasuk akad tamallukat. Akad nanti berefek kepada kita memiliki sesuatu. Karena umpamanya ada si fulan mencuri harta kita. Mencuri harta kita. Dicurinya umpamanya motor saya selama 1 bulan. Nanti setelah dikembalikan dan saya jumpa dia, apakah dibiarkan begitu saja? Enggak, dia wajib selama 5 bulan itu. Berapa tadi? satu bulan itu, ya kan, membayar upah kepada saya. Seandainya kalau dia menyewa motor saya, berapa bayarannya? Umpamanya sehari adalah 100. 100 kali 30, Mbak, kebayar 3 juta kepada saya. Nah, gitu. Berarti ada juga nanti al-ghasbu itu berefek kepada kita memiliki sesuatu. Paham ya? Atau umpamanya rusak barang yang dicurinya itu. Dia mencuri motor saya dan ternyata motor itu rusak, terbakar oleh dia. Maka wajib dia mengganti motor saya itu. Berapa wajib dibayar ganti motor tersebut? Biaya yang paling mahal. Umpamanya motor saya itu harganya sekarang itu adalah, dia mencuri dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Ya kan? Tanggal 1 September dia mencuri, itu harganya cuma 20 juta. Dan di pertengahan bulan, yaitu tanggal 15 September, harganya 15 juta. Turun. Turun. Tadi 25, turun. Tadi 20, kemudian turun. Kemudian di akhir bulan, itu harganya 100 juta. Melonjak harganya. Kemudian rusak. Maka wajib dia membayar dengan nilai yang paling mahal selama satu bulan itu. Berapa berarti? 100 juta. Nah, gitu kan? Nanti itu dalam pembahasan WhatsApp akan kita bahas. Ada juga namanya Ihya'ul Mawat. Ya kan? Kita pergi ke tempat daerah yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Ya kan? Kemudian kita katakan ini adalah tanah saya. Dengan cara apa? Umpamanya kita mau menjadikan tanah ini sebagai kebun. Maka kita buatlah pematang. Apa bahasa Indonesia pematang itu? Hah? Kita pancung lah gitu ya. Pancang. Pancung. Kita pancang gitu kan. Maaf lah. Kita pancang di tepi-tepinya. Kemudian kita berikan tanda. Nah, kita berikan tanda bahwa ini akan dijadikan sebagai kebun. Atau dijadikan sawah dan lain-lain. Kalau sawah nanti mesti diairi terlebih dahulu. Kalau dijadikan rumah mesti ada atapnya. Mesti ada dindingnya. Itu namanya Ihya'ul Mawat. Ihya'ul Mawat. Ada yang selanjutnya namanya al-iltiqad. Kita jalan-jalan, ya kan, jalan ke azhar. Kemudian jumpa uang. Oh, ini rezeki nih, soleh nih. Berapa? Coba tengok. Kalau seandainya 5 pon ambil aja. Kalau 5 pon itu hak siapapun yang dapatinya. Karena enggak mungkin orang hilang 5 pon, mungkin enggak sehari dia mencari 5 pon. Tapi kalau kehilangan 1000 umpamanya di jalan itu dicarinya lah. Berapa hari dia mencari 1000 itu umpamanya? Hah? Mungkin tidak sebulan, mungkin sebulan. Maka kita umumkan selama sebulan. Kalau ternyata selama sebulan tidak ada yang ngaku, itu jadi milik kita. Kalau berharga umpamanya HP, itu setahun. Kita jumpa HP umpamanya di jalan kan? Maka caranya kita takrifkan, kita umumkan. Ya kan? Siapa, kita buat pelang di sana. Siapa yang kehilangan HP, dihubungi nomor ini. Kita umumkan di jalan, kita umumkan di FB, WA gitu kan? Selama setahun enggak ada yang menjumpainya, enggak ada yang mengaku HP itu milik kita. Alhamdulillah. Jumpa yang receh, ya kan? Itu tanpa kita perlu untuk mentakrifkannya, maka langsung kita miliki. Paham ya? Dan cara mentakrif atau lama durasi mentakrifkan itu sesuai dengan nilainya ini. Kira-kira berapa lama orang berputus asa dan tidak lagi ingin mencari barang ini? Nah, gitu. Kalau HP mungkin lama, kan? Tapi kalau uang 10 pon, enggak lama. Bahkan mungkin sehari enggak mungkin. Hilang 10 pon di jalan. Enggak mungkin dicari-cari 10 pon di jalan kan? Nah gitu. Udah, kita miliki 10 pon langsung. Itu namanya iltiqad. Ada namanya asyuf'ah. Asyuf'ah. Saya bersama Andi ini sekarang melakukan akad berdua. Apa akad kami? Kami telah membeli umpamanya tanah ini. Yang 3 hektar ini berdua. Kami punya hak berdua di sana. Dan ternyata, iya kan, di belakang saya, Andi itu menjual kepada Ustadz Puji. Iya kan? Dan tentu, saya tidak kenal Ustadz Puji. Apakah boleh orang baik atau tidak baik. Ketika saya menjadi teman dalam berbisnis dengan beliau, saya tidak tahu. Mungkin orangnya suka ngomel, orangnya tidak baik. Bagi saya mungkin seperti itu. Maka oleh syariat saya diberikan hak untuk mengambil hak yang telah dijual oleh Andi kepada beliau ini. Saya ambil kemudian saya bayar. Atau beliau redha. Itu namanya hak syuf'ah. Hakku tamallukin qahriyun. hak pemilikan secara paksa. Oleh syariat dibenarkan seperti itu. Maka tidak ada hak paksa yang diperolehkan syariat kecuali syufah ini. Saya ambil dari beliau. Nah, gitu. Paham ya? Hak aku tamalukin qahriyun yathbutu lisyarikil qadim ala syarikil hadith. Yang tetap bagi syarik lama. Siapa syarik lama? Saya. Saya konconya beliau. Namanya syarik lama. Ada syarik baru. Nah, gini. Maka hak beliau bisa saya ambil. Ini namanya syufah. Ada namanya lagi apa? Ini keberapa ini? Enam. Ada keenam, kelima? Lima. Yang keenam lagi? Al-irtifa'an. Al? Atau namanya intifa'an. Apa contohnya? Al-wakalah. Al-wadi'ah. Al-Qardu Al-Ariyah. Al-Irtifa'an itu adalah Al-Intifa'an. Kita mendapatkan kemanfaatan tapi hanya satu pihak saja. Saya umpamanya mau umroh. Dan selama umroh saya titipkan umpamanya saya punya motor di sini kepada Ustaz Fuji. Apakah beliau mendapatkan manfaat? Tidak dapat manfaat. Cuma dapat titipan saja. Saya yang dapat manfaat karena barang saya dijaga. Ada juga namanya itu wadi'ah. Ada namanya wakalah. Ya kan? Saya beliau berangkat umpamanya ke umroh. Kemudian saya mewakilkan beliau untuk membelikan saya gamis di sana. Ini gamis di Saudi ini umpamanya. Membelikan gamis di Saudi. Ah gitu kan? Boleh, boleh. Siapa yang dapat manfaat? Saya. Nah gitu, kecuali beliau jasa titip. Maka beliau dapat juga, ya kan? Itu beda lagi, itu jual beli mungkin nanti. Nah, kalau hanya wakalah, perwakilan, itu tidak ada beliau dapat gaji sama sekali. Kecuali saya berbaik hati. Ya kan? Nah, saya kasihlah tips sedikit. Kemudian ada namanya Al-Qardu. Al-Qardu dan Al-Riyah itu bahasa-bahasa kitanya sama, sama meminjamkan. Tapi maknanya berbeda. Qardu ini tamlik. Tamliku syai'i ala antarudda badalahu. Memberikan kepemilikan suatu, nanti balikkan gantinya, badalnya. Contohnya, Ustaz Fuji minjam saya uang kepada saya 5 juta, saya berikan 5 juta. Apakah yang akan dibalikkan nanti 5 juta ini? Atau mungkin 5 juta yang lain? 5 juta yang lain? Tidak mesti 5 juta yang dipakai sekarang, karena sudah dipakai dan dinafkahkan. Paham ya? Itu namanya qard. Itu namanya al-qardu. Ada nama ariyah. Saya pinjamkan HP. Pakailah sejam dua jam. Dikembalikan benda itu lagi. Ini bedanya. Maka ariyah itu artinya adalah ibahatul intifa', bukan tamlik. Dia hanya pembolehan untuk memanfaatkan sesuatu. Bukan memberikan kepemilikan. Apa bedanya ibahah dengan tamlik? Kalau tamlik, saya beri contohnya adalah HP ini. Saya tamlikkan HP ini kepada beliau. Nanti ganti lagi umpamanya dengan HP yang sama. Maka kalau tamlik, kalau telah di tangan Ustaz Fuji, boleh beliau buang, boleh beliau pecahkan. Karena nanti beliau ganti, boleh dengan yang lain, yang mirip dengan ini. Tapi kalau hanya ariyah, maka wajib mengembalikan seperti yang semula. Yaitu HP ini, wajib ain HP ini, zat ini. Tidak boleh yang lain. Paham perbedaannya? Nah. Ada juga, ini ke berapa nih? Ke-6. Ini ke-6 ya. Ada yang ke-7 adalah yang masuk kepada semuanya ini. Apa saja itu? Ada namanya Allahumma shalli ala sayyidina as-sulhu. Ada namanya al-hajr. Ada namanya al-falas. Ada namanya al-iqrar. Perhatikan. Yang pertama as-sulhu. Ini akad yang 4 ini itu masuk ke semua akad ini. Ya? Saya katakan ke Ustaz Fuji, kemarin kayaknya minjam uang saya 5 juta. Enggak ada. Pura-pura enggak tahu beliau. Enggak ada. Ya kan, enggak ada kata beliau. Kemudian saya, betul ini ada nih bukti screenshot-nya gitu. Lama-lama beliau mikir, iya. Atau enggak, tetap menolak beliau. Ketika itu, ya kan? Dan ketika beliau telah mengakui, saya katakan, ya udah, saya kasihan tengok keadaan Sapuji. Saya melakukan akad suluh dengan ustaz, bayar aja setengahnya. Itu namanya akad suluh. Berarti maksudnya ke apa nanti sebahagian itu? Kehibah. Maksudnya kepada kehibah. Atau, ya udah, kalau begitu, pinjamkan saya motor selama satu minggu. Itu ke akad mana perginya? Ijarah. Ganti daripada 5 juta itu. Atau untuk biaya rumah ini. Tinggal saya selama 2 bulan. Itu ijarah juga. Jadi dia coba tengok, dia masuk ke semuanya. Paham ya? Itu akad suluh. Akad suluh nanti mesti didahului oleh pengingkaran, adanya khusuma, adanya pengingkaran, adanya ikrar terakhir. Ada kemudian hajar dan falas. Hajar dan falas. Hajar dan falas ini, jadi ada beberapa orang, itu oleh syariat tidak diperbolehkan untuk mengelola harta. Kalau dia punya harta, dan tidak sah untuk membelanjakannya, jual beli, ijarah, dan yang lainnya. Ya kan? Ada nanti hajar itu dengan sebab menjaga hak dirinya, seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Anak kecil, ya kan? Itu tidak boleh semuanya melakukan ini. Kenapa? Karena dia belum memiliki kepandaian untuk mengelola harta. Ditipu atau tidak ditipu, tidak tahu dia. Ya kan? Harganya 10 juta, harganya 5 juta, umpamanya. Dia jual dengan harga 1 juta, umpamanya. Dengan dia tinggal 10 ribu. Kan merugi bapaknya. Gitu kan? Ada juga terkadang hajar itu untuk kemaslahatan orang lain. Saya umpamanya berhutang pada anak ruak semuanya. Semua anak ruak saya hutang, saya pinjam uangnya. Ya kan? Kemudian sekarang saya punya uang. Utang saya 100 juta, astagfirullah, enggak usah saya lah. Ada si fulan yang berhutang dia 100 juta. Nauzubillah. Ya kan kita harus berlindung daripada terlilit hutang. Mingghalabatid dain. Ada seorang berhutang dan hutangnya 10 juta. Tadi 100 juta, apa ini? 10 juta lah, jangan kali banyak kali. 10 juta dia berhutang. Dan uangnya sekarang hanya 5 juta. Uangnya yang ada dengan hutang yang wajib dibayar sekarang, itu ternyata kurang. Artinya, hutangnya melebihi uangnya yang ada. Hutangnya yang halun, yang wajib dibayar sekarang, melebihi uangnya yang ada. Maka orang itu tidak boleh membelanjakan uang ini. Untuk kemaslahatan dia atau kemaslahatan gurama. Pemasalan gurama, pemasalan orang-orang yang berhutang dengan dia, orang yang mempiutangi dia. Nah, gitu. Nah, nanti itu juga masuk kepada semuanya. Ada juga namanya dengan sebab falas. Falas itu adalah, itu tadi muflis, itu muflis tadi. Ya kan? Ada juga dengan sebab safih. Safih itu adalah dia itu mubadzir. Dia memang betul telah dewasa, tapi mubadzir terhadap hartanya. Mubadzir itu adalah orang yang menggunakan hartanya kepada yang haram dan makruh. Haram dan makruh. Setiap hari umpamanya menggunakan khamar. Maka hartanya mesti dikelola oleh orang lain. Dikelola oleh walinya. Setiap hari untuk rokok. Dan rokok itu khilaf. Ada yang mengatakan haram dan makruh. Yang banyak dalam nas kita makruh gitu. Anggaplah makruh gitu kan. Maka dengan demikian, kalau dia gunakan terus menerus, maka dia juga termasuk si muflis, si safih, mubadzir. Nah, gitu. Maka dia tidak berhak untuk membelanjakan hartanya. Kecuali kalau seandainya hakim membiarkannya, maka namanya adalah istilahnya as-safih al-muhmal. As-safih al-muhmal yang dibiarkan, yang tidak dihajar. Hajar itu al-man'u, tidak dicegah oleh si hakim. Karena boleh jadi si hakim atau pemerintah mengumumkan di dalam wilayah ini ada beberapa orang yang tidak sah melakukan akad dengan mereka. Boleh jadi diumumkan gitu. Dan sekarang tidak ada lagi. Ada ikrar. Ikrar itu artinya adalah mengakui hak diri kita, ya kan? Iqrar itu mengakui hak diri kita terhadap orang lain. Ini, ya kan? Mengakui hak orang lain yang ada pada diri kita. Kita katakan HP ini adalah milik engkau. Maka otomatis HP itu menjadi milik dia. Walaupun hakikatnya milik kita. Nah, gitu. Ya kan? Ada juga namanya ad-da'awa. Ada namanya syahadah. Apa perbedaannya? Secara garis besar, kalau iqrar itu dari kita untuk orang lain. Dakwah, ya kan? Hak orang lain yang kita dakwakan untuk kita. Contoh kita katakan, Pak Hakim, si Fulan ini berhutang kepada saya. Berarti dari dia nanti balinya kepada kita. Betul kan? Kebalikan kepada ikrar. Itu namanya dakwah. Ada namanya syahadah. Orang lain kepada orang lain. Pak Hakim, saya saksikan bahwa si Fulan ini berhutang dengan dia. Nah, gitu. Nanti akan kita bahas. Jadi ada berapa semuanya hak muamalah maliyah di muka bumi ini? Ada 7. Muawadhat, tabarru'at, tawthiqat, musyarakah, tamalluka, irtifa'at atau intifa'at. Dan yang masuk pada semuanya. Ini ada berapa? Ada 6. Termasuk di sini nanti salam. Ada 6 atau 7. Ya, ada 6 atau 7. Kemudian di sini ada 5. Di sini ada 4. Di sini ada? Di sini 3, 4. 3. Di sini ada berapa? Ada 3. Di sini 4. Di sini? Di sini berapa jumlah semuanya? Berapa? 28 ya. Maka jumlah akad di muka bumi 28 akan lepas daripada ini. Ada kalanya akad itu tersusun dari 2 hal. Boleh jadi. Contohnya jual beli online. Jual beli online. Ya kan? Kita kalau beli di Shopee, kita melihat apa? Gambar dan sifat-sifatnya, ausofnya. Ya kan? Nah, ada kalinya baik di sana, ada kalinya salam dan yang lain-lainnya. Nah, gitu. Paham ya? Dan tidak akan mungkin keluar daripada yang kena kita sebutkan ini, muka bumi. Allahu a'lam. Sudah selesai dah pembahasan muamalat. Ada 3-4 semuanya. Itu kelihatannya 2 itu kayak 3 padahal 5. Oh, ini 5. Berarti 3-4 ya. Siapa yang sesat ini? Tadi kayaknya yang 5 itu kelihatan 3. Oke. Kita lanjut, kita baca kitab lagi. Insyaallah akan mudah lagi baca kitab. Karena kita sudah paham ya. Qala rahimahullahu taala al-bai'u. Al-bai'u. Kalau kawan-kawan buka kitab matan Abi Syuja, apa dengan apa beliau menggunakan istilahnya? Beliau menggunakan dengan istilah al-buyu'. Ya kan? Al-buyu'. Apa kitabul buyu' wa ghairuha minal muamalat. Kenapa beliau mengungkapkan dengan kata buyu' di sana dengan jamak? Karena mencakup macam-macam dari buyu' itu banyak. Dan kenapa beliau menggunakan al-bai' dengan mufrad di sini? Alasannya ada 2. Pertama, mengikuti yang ada dalam Al-Quran. Wa ahallallahu al-bay'a. Yang kedua adalah karena dia masdar pada asal. Dan masdar pada asal itu tidak dimusannakan dan tidak dijamakkan. Kata al-bay'u itu digunakan, dimutlakkan kepada 3 hal, 3 makna. Yang pertama dengan makna al-bay'. Yang kedua dengan makna asyira. Bay' itu artinya adalah tamliku syai'i bi thamanin. Ya kan? Tamlikun bi thamanin ala wajhin makhsusin. Tamlik. Ada namanya bay'. Bay' itu tamalluk. Ada makna yang ketiga, makna bay' itu sendiri adalah akad yang murakkab bainahuma. Yang tersusun dari keduanya. Dan dimaksud dalam al-bay' sekarang, itu adalah akad yang tersusun daripada al-bay' dan asyira. Paham ya? Jadi kata al-bay' itu ditelakkan kepada 3. Kepada asyira, kepada al-bay' itu sendiri, dan kepada akad yang tersusun daripada 2-duanya. Dan yang dimaksud dengan kata al-bay' oleh beliau di sini adalah yang ketiga. Paham? Apa kata beliau? Wa huwa lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya kan? Baik dia harta maupun tidak harta, mutlak sekali. Sebagian ulama itu memberikan qaid, yaitu ala wajhil muawadhah. Ala wajhil muawadhah itu adanya iwat, adanya iwat gitu. Kata ulama enggak perlu, kata sebagian ulama enggak perlu menambahkan ini. Karena biasanya para fuqaha itu mereka tidak ikut campur dalam permasalahan lughah. Permasalahan lughah boleh jadi masuk semua hal di sana. Dan permasalahan fuqaha nanti dalam istilahnya atau syar'inya. Enggak perlu ada qaid-qaid seperti ini, kata beliau. Karena kalau dikatakan muqabalatu syai'in bi syai'in, umpamanya saya sakit sekarang dijenguk Ustaz Puji. Kemudian ketika beliau sakit saya jenguk juga. Itu bukankah muqabalatu syai'in bi syai'in? Iya kan? Beliau mengucapkan salam, saya balas salam. Itu bukankah mukhabaratu syai'in bisyai'in? Berarti dia baik. Kata sebagian ulama, maka ditambahkan ala wajhil mu'awadah. Nah, gitu. Tapi kata ulama, sebagian ulama tidak perlu juga ala wajhil mu'awadah. Karena ulama fuqaha tidak ada dakhil dalam permasalahan lughawiyin. Paham ya? Wa syar'an aqdun. Jadi kalau dikatakan syar'an atau istilahan, kenapa dikatakan syar'an? Syar'an itu maksudnya adalah istilah fuqaha. Istilahul fuqaha. Lalu kenapa? Kalau seandainya itu adalah istilah fuqaha, kenapa kita gunakan istilah syar'an? Syar'an itu kan dari Allah dan Rasul. Kenapa kita gunakan istilah syar'an? Kenapa tidak kita katakan istilahan? Karena para ulama ini yang membawa syariat, maka kita katakan syar'an. Kita katakan syar'an. Aqdu mu'awadatin maliyatin tufidu milka aynin au manfa'atin ala ta'bid. Mau dipoto enggak ini? Udah dipoto? البيع عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين. Ini Syekh Mustafa menambahkan di sini mahdhah. عقد معاوضة مهضه مالية تفيد ملك عين او atau manfaatin ala at-ta'bid. Aqdun. Apa itu aqdun? Hah? Ijab wa qabul. Kalau disebutkan dalam kitab fikih aqdun, maka maknanya adalah ijab wa qabul. Nah, itu dengan ingat. Kalau disebutkan dalam kitab fikih kata aqdun, maka maknanya adalah ijab wa qabul. Apa itu ijab? Apa itu qabul? Ijab itu artinya adalah al-lafzu dallu minal ba'i'. Lafaz ad-dal yang menunjukkan daripada si ba'i', dilalatan zahiratan, ya kan? Dilalah zahirah mimma ishtahara wa tatakarra 'ala al-sinati hamalatul syar'i. Nanti aja dicatat dulu, nanti enggak usah dicatat dulu. Jadi ijab itu ketika dia katakan saya jual ini kepada kamu, itu artinya kan ijab. Adanya lafaz yang menunjukkan dia memberikan kepemilikan, itu ijab. Nah, semakna dengan ijab ini nanti adalah namanya istiqbal. Ijab itu biasa dari siapa? Penjual ya. Saya jual barang ini kepada kamu dengan harga sekian. Sama dengan ijab namanya istiqbal. Apa istiqbal itu? Ishtar minni bikadha. Belilah kepada saya dengan harga sekian. Sama enggak? Jadi istiqbal itu namanya tolabul qabul. Alif sintani lit tolab. Tolabul qabul. Ada kedua namanya qabul. Al-lafzu dal minal mushtari ala tamalluk dilalatan zahiratan mimma ishtahra wa takarra ala ahli salati hamlatu syar'i. Tamalluk. Tafa'ul, tamalluk ini kita menerima. Kalau tamlik, kita memberikan. Tampak bedanya kan? Kalau ijab ini, tamlik. Kalau ini, tamalluk. Sama dengan, seperti dia katakan, qabiltu, ishtaraitu, tamallaktu. Ya? Sama dengan ini nanti adalah istijab. Istijab. Apa istijab? Alif cinta untuk tolab. Artinya tolabul ijab. Jualah. Jualah kepadaku. Ya kan? Bi'ni bikada. Bi'ni bikada. Ini contohnya ada ishtar. Belilah. Ishtar minni. Hada bikada umpamanya. Kalau ini. Bi'ni. hadza bikadha. Ini namanya adalah istijab. Itu akad. Aqdu mu'awadhah. Apa tadi mu'awadhah artinya? Muqabalatu syai'in bi syai'in. Mahdhah. Aqdun mu'awadhah. Jadi kata mu'awadhah ini masuk banyak tadi. Ada berapa tadi masuk di sini? 7 atau 6. Ya? Ada bayi, ada ijarah, ada hawalah, ada ji'alah, ada musabaqah, ada terakhir qismatur radd. Ah gitu. Tapi dengan disebutkan mahdhah, jadi akad itu ada dua nanti. Ada akad mahdhah, ada yang ghuru. Perhatikan dulu. Nanti dicatat. Apa itu mahdhah? Mahdhah itu definisinya para ulama mengatakan ma tafsudu bi fasadil muqabil. Yang rusak ma tafsudu, suatu yang rusak dengan rusaknya muqabil. Sekarang saya menjual HP kepada Ustaz Fuji. Dia berikan kepada saya umpamanya khamar, bayaran dari HP ini. Muqabilnya rusak enggak? Rusak, karena khamar itu najis. Dan najis bukanlah sesuatu yang diperbolehkan untuk dijadikan saman. Maka rusak muqabil, maka rusak juga akad. Itu namanya akad mahdhah. Ma tafsudu bifasadil muqabil. Kalau rusak, maka akad jual beli ini rusak. Maka HP itu saya ambil kembali. Paham maknanya mahdhah itu? Yang rusak dengan rusaknya muqabil. Ma tafsudu bifasadil muqabil. Ada namanya ghairu mahdhah. Nikah. Ghairu mahdhah contohnya adalah an-nikah. Ma la tafsudu bifasadil muqabil. Tidak rusak dengan rusaknya muqabil. Sekarang umpamanya si fulan menikah dengan perempuan idamannya. Ya kan? Apa maharnya? Maharnya khamar. Dijadikan khamar. Boleh enggak khamar dijadikan sebagai mahar? Boleh enggak? Apa syarat khamar? Syarat mahar. Hah? Syarat yang paling penting pernah kita bahas. Sama dengan syarat soal jual beli. Apa yang sah dijadikan jual beli, sah dijadikan untuk mahar. Spidol boleh enggak dijual belikan? Boleh jadi mahar. Iya kan? Peci boleh enggak jual belikan? Boleh. Maka sesuatu yang berharga yang dianggap malun, maka boleh dijadikan mahar. Khamar tadi boleh enggak dijual belikan? Enggak boleh, maka enggak dijadikan mahar. Dijadikan mahar. Maka apa makna ghairu mahdhah? Tidak rusak dengan rusak muqabil. Ketika dia menikah dan diberikannya mahar itu adalah khamar, maka akad tetap sah. Tidak rusak. Padahal muqabilnya rusak. Maka nanti wajib si mempelai laki-laki ini membayar namanya mahar mithil. Mahar mithil. Ya kan? Maliyatin. Ya, kata maliyah. Maliyatin. Maka keluar dengan maliyah ini adalah selain maliyah. Keluar dengan ini adalah kata-kata nikah. Nah, maka tidak masuk lagi. Maka tidak masuk lagi. Juga mahdhah ini keluar dengan katanya adalah an-nikah. Kemudian tufidu milka ainin. Dengan kata tufidu milka ainin ini, keluar dengannya adalah al-hawalah. Karena hawalah itu memfaedahkan milka dainin. Bukan ainin. Paham ya? Ketika saya berikan HP kepada beliau, uang kepada saya, apa faedahnya jual beli ini? Apa faedahnya akad ini? HP milik saya, uang milik beliau. Kan seperti itu. Tufidu milka ainin. Au manfaatin. Apa contohnya tadi? Ada yang mengingatkan? Hah? Apa? Atap. Apa tadi? Dia apa namanya? Ada di dalam tapi sulit mengungkapkan, ya kan? Dan namanya wad'ul akhshab 'alal jidar. Wad'ul akhshab alal jidar. Ada yang kedua, haqqul mumir atau haqqul mamar. Ini sering kita baca di kitab-kitab bejuri, pokoknya enggak tahu kita maknanya. Ini maksudnya adalah seperti tadi, Ustaz Andi punya rumah. Kemudian saya membangun rumah. Belum ada rumah saya ya, rumah beliau udah berdiri. Uang saya kurang, Ustaz. Saya beli dinding antum ya. Itu jadikan dinding saya. Jadi kami punya dinding yang sama. Ya kan, dia malam-malam main tokok-tokok gitu. Ya kan? Boleh enggak Ustaz? Boleh. maka saya beli hak meletakkan atap di atasnya itu. Itu namanya wad'ul akhshab 'alal jidar. Sampai kapan? Selama dinding beliau masih ada. Tapi kalau dah roboh dinding beliau, tidak boleh lagi kita mendirikan dinding di sana. Karena itu adalah hak milik beliau. Paham ya? Ada juga hak mamar tadi. Ya kan? Jalan. Kita untuk menuju, sungai. Ya kan? Untuk melewati, untuk sampai kepada kebun kita, atau kepada sawah kita melewati rumah orang. Maka kita bayar, kita beli hak melewati jalan itu. Itu namanya adalah kemanfaatan. Ya, kemanfaatan. Dua-duanya itu maliyah milka ainin atau manfaatin adalah alat ta'bid. Jadi alat ta'bid ini kembalinya kepada dua ini. Jadi selama-lamanya. Kalau dia hanya membelinya sementara atau memiliki sementara, maka itu bukan jual beli. Apa contohnya tadi? Al-ijar. Ijarah. Ijarah. Al-ji'alah. Ya kan? Dan yang lainnya. Maka itu tidak termasuk jual beli. Paham ya? Definisi jual beli. Udah berapa menit kita dari tadi? Udah 1 jam ya? Sejam lebih. Sejam kurang. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Hah? La ala wajhil qurbah. Itu mak, itu yang ditanya. La ala wajhil qurbah. Apa kata Syekh Mustafa dalam kitabnya? La ala wajhil qurbah. Ada juga sesuatu itu adalah muqabalah syai'in bi syai'in. Ya kan? Tapi dia adalah untuk qurbah. Untuk qurbah. Contohnya adalah kita pinjam. Muqabalah syai'in bi syai'. Tapi tujuannya adalah qurbah. Supaya kita dapat pahala saja. Imbalannya dari Allah Ta'ala saja. Tapi kalau jual beli enggak. Jual beli itu murni untuk kepentingan kita. Tidak ada jual beli itu untuk kepentingan Allah. Atau untuk kita mendapatkan ibadah. Tidak ada. Nah, kita. Paham tidak bisa di sini? Ada yang mau memoto atau dipoto? Tidak? Sudah. Sudah. Mantap. Sigap. Coba perhatikan kawan-kawan. Pembahasan dalam muamalat, dalam jual beli, al-bayi', itu yang hasiru ala khamsati aqsam. Ala khamsati aqsam. Tidak lepas daripada lima ini. Yang pertama, para ulama itu membahas jual beli itu al-bayi' min haitsu sihhah wal fasad. Jadi para ulama membahas dari segi sah atau tidak sah jual beli itu. Maka kalau mengkaji sah atau tidak sah, apa pembahasan yang dibahas kira-kira? Hah? Rukun dan syarat. Nah, maka disinilah pembahasan tentang al-arkan dan pembahasan tentang asyurut. Nah, gitu. Ya kan? Itu untuk keabsahan. Ketika kita katakan akad ini fasid, akad ini batil, maka apa yang terjadi? Ah, betul. Al-ikhlal fil arkan. Al-ikhlal, terjadi masalah di rukun banyak, atau terjadi masalah di fil fisyurut. Au ghairihima. Apa contoh ghairihima? Contohnya karena ada riba. Karena ada an-nahyi. Ada namanya tafriqus safqah. Dihafal aja istilah ini dulu, walaupun tidak paham. Kata para masyayikh kita, dihafal aja dulu, nanti insya Allah paham. Jadi para ulama membahas pertama dalam akad jual beli ini, dalam al-bay itu pertama min haitsu shiha wal fasad. Maka mereka bahas di sana namanya tentang rukun dan syarat. Maka beliau mereka bahas tentang syarat-syarat ma'qud alaih, syarat-syarat aqid, syarat-syarat sighat. Ya kan? Rukunnya apa saja? Rukunnya aqid. Berapa rukunnya? Aqidan, sighah, kemudian ma'qud alaih. Ma'qud alaih. Baik itu, saman dan musman. Syurut, mereka bahas masing-masing syurut ini. Aqid ini ada 3 syaratnya. Sighat ini ada 15. Ma'qud alaih ini ada 5, seperti itu. Mereka bahas. Ya kan? Ada 3 dan seterusnya. Ketika hilang rukun salah satu rukun, hilang salah satu dari syarat, rusak, maka terjadilah kerusakan dalam akad itu. Maka itu namanya al-fasad. Ya kan? Sebabnya apa? Sebabnya karena rukun, karena syarat, atau karena riba. Maka dibahas riba salah itu. Ya kan? Karena riba. Atau karena ada larangan. Ada larangan oleh syariat. Ya kan? Syariat umpamanya melarang jual beli secara munabadah. Melempar sesuatu dan itu dijadikan sebagai akad. Ya kan? Melarang jual beli yang akadnya tidak terlihat. Kita melakukan jual beli kemudian bersalam di bawah. Ya kan? Pakai kode-kode. Maka tidak boleh. Nah gitu. Ada karena tafriqus safqah. Ah ini pertama kali mendengar ya. Tafriq as-safqah. Nah, coba perhatikan makna tafriqus safqah ini. Sekarang ada seseorang menjual kepada Fuji ini, apa yang dia jual? Cuka dan sebagiannya adalah khamar. Cuka dan sebagiannya adalah khamar. Pertanyaannya, apakah sah jual beli sekarang? Dua, cuka dan khamar jualnya. Dengan satu akad. Apakah sah jual belinya? Khilaf. Ada yang ulama mengatakan, ya kan, tafriqus safqah ini dibagi. Contoh menjual khol dengan al-khamar. Maka dibagi. Khol ini sah, khamar tidak sah. Nanti sesuai dengan persentase masing-masing nanti. Nah, itu namanya tafriqus safqah. Karena seperti ini, maka ini rusak jual beli, akad rusak dan yang lainnya. Paham ya? Nanti insyaallah akan dibahas. Tidak ada dibahas. Dalam minhaj dibahas. Kemudian yang kedua, para ulama membahas min al-bayi' min haitsu al-luzum wal jaiz. Haitsu luzum wal jawaz. Min haitsu luzum wal jawaz. Jadi ada akad jual beli itu kita anggap adalah akad lazim atau akad jaiz. Apa itu akad lazim? Akad lazim itu kalau disebut dalam kitab muamalat, ingat kaidah ini. Lazim kalau disebutkan dalam muamalat maknanya adalah sesuatu yang tidak bisa difasihkan. Ma la yumkinu fashuhu. Itu makna lazim. Saya jual ini kepada Fuji. Saya terima Ustaz, qabiltu. Habis. Maka tidak bisa dirusak akad ini lagi. Itu namanya akad lazim, luzum. Tidak bisa lagi. Saya jual kepada ini. Tapi dalam 3 hari ini, kalau seandainya ada terjadi rusak dan lain-lain, kembalikan ya. Itu namanya akad jawaz. Yang boleh difasihkan. Akad ijarah. Boleh difasihkan. Boleh tidak memfasihkan akad ijarah? Boleh. Wadi'ah, saya menitipkan. Boleh tidak memfasihkannya? Boleh. Siapapun yang menitipkan atau yang dititipkan. Akad wakalah juga demikian. Boleh si wakil yang membatalkan, si muwakil juga boleh. Ah, jadi ada 2 namanya al-luzum dan al-jawaz. Jadi ada akad itu yang termasuk kepada al-luzum, ada termasuk kepada al-jawaz. Ada juga yang termasuk kepada sebagian jawaz, sebagian luzum. Ingat akad kitabah? Ada yang ingat akad kitabah? Hah? Akad kitabah. Ada budak, hamba sahaya. Hamba sahaya saya datang kepada saya, tuan, ya, saya ingin merdeka. Boleh dengan syarat kau bayar selama 1 tahun ini 1 juta per bulan. Itu namanya akdul kitabah. Akdul, akad antara si budak dengan tuannya untuk merdeka. Dan dia membayar bayaran per bulannya sampai waktu tertentu. Paham ya? Akad kitabah. Nah, akad kitabah ini akad jaizun min torfin walazim min torfin. Apa maksudnya? Dari pihak si tuan itu akad lazim. Tidak boleh saya memfasihkan. Kalau telah melakukan akad dengan hamba saya, tidak boleh saya batalkan. Dan setelah hampir setahun dia bayar, udah kamu tetap jadi budak. Saya batalkan akad ini. Boleh tidak? Haram. Tidak boleh. Ya kan? Tapi kalau dia setengah baru, capek saya kayaknya mau jadi merdeka ini, tetap jadi budak saja lah. Gitu. Boleh tidak? Boleh. Maka lazim min jihati sayyid wa jaiz min jihati al-abdi. Paham ya? Paham aja dulu supaya cepat. Paham insyaAllah itu. Kemudian, maka untuk membahas ini mereka bahas pembahasan al-khiyar. Kemudian yang ketiga, pembahasan baik itu mereka bahas dari segi adalah hukmuhu qabla al-qabdi atau ba'da al-qabdi. Al-qabdu, apa tuh qabdu? Saya jual ini kepada Fuji. Apakah Fuji telah menerima? Belum. Umpamanya begini, saya jual kepada Fuji, Fuji qabil tuh katanya. Tapi barang itu masih di tangan saya. Berarti Fuji belum qabad. Qabad itu kalau kita terjemahkan sederhananya artinya memegang. Dia belum memegang barang itu. Makna lebih luas daripada memegang itu. Tapi untuk menyederhanakan takrib, takrib fahmi maknanya adalah dia telah memegang. Nah gitu. Boleh jadi akad kita telah berlaku sekarang dan barang itu belum di qabadnya. Boleh enggak? Kalau seandainya saya telah melakukan akad dengan Andi ini dan barang belum qabad, boleh enggak Andi menjual barang itu? Belum boleh. Nah gitu. Atau boleh enggak saya menjual barang yang telah di qabadnya? Enggak boleh lagi. Nah, nanti dibahas oleh para ulama ahkamul bai' ba'dal qabdi wa qabla al qabdi. Nah gitu kan? Kemudian ada juga yang keempat adalah al-alfaz al-muta'athirah bil-qara'in al-urfiyah min haythu غير مسماها lughatan. Kawan-kawan ini sering nanti mungkin didengar ketika kitab lanjutan, maknanya begini. Ada beberapa lafaz ketika kita menjual itu secara bahas, secara urufnya ada makna yang lain masuk. Contohnya saya katakan saya jual rumah ini, apa yang masuk kira-kira? Apakah apa namanya ini? Kipas masuk? Kipas tidak masuk. Tidak. Apakah karpet masuk? Tidak. Tidak. Apakah papan tulis masuk? Tidak. Tidak. Apakah kamera masuk? Tidak. Tidak. Apakah rak masuk? Tafsil. Kalau ini musabbat, maka masuk. Kalau ghairu musabbat, tidak masuk. Nah, gitu kan? Jadi yang ghairu musabbat, itu tidak masuk. Saya jual tanah. Di sana ada pohon. Ada umpamanya apa lagi? Ada kebun, ada yang lain. Apakah masuk semuanya? Nah, itu yang dibahas di sini. Saya jual pohon ini, apakah buahnya masuk? Nah, gitu. Itu yang dibahas di sini nanti. Paham ya? Maka beliau bahas nanti kalau buka dalam kitab Minhajul Talibin, Babul Usul Wasimar. Babul Usul Wasimar. Nah, itu pembahasannya nanti. Ada 8 lafaz, ya kan? Al-ardu, asy-syajar, al-'abdu, wasiyu dan yang lainnya. Ada 8 lafaz yang berpengaruh kepada jual beli secara lughatan dan urufnya. Ya. Jadi yang urufnya berpengaruh kepada lughatannya seperti itu. Ada yang terakhir, ada kalanya kita melakukan akad itu sama orang merdeka. Ada kalanya tidak sama orang merdeka. Maka mereka bahas tentang permasalahan ahkam ahkam muamalatul abdi. Muamalatul abdi. Buka dalam Minhaj itu pembahasan terakhir. Ya kan? Berbedanya dua orang yang berakad umpamanya. Merdeka sama merdeka. Budak sama budak. Budak dengan orang merdeka bagaimana? Gitu. Maka dalam jual beli tidak akan lepas dari 5 pembahasan ini. Pertama, jual beli dari min haitsu siha wal fasad. maka mereka bahas di sana rukun, ya kan, rukunnya ada dua, tiga, dua alam berakat, sirat dan makut aleh, pembahasan syarat. Kemudian mereka bahas tentang yang menyebabkan rusak apa saja, ada tiga. Pertama, rusak pada rukun, rusak pada syarat atau selain kepadanya. Selain dua itu ada tiga, ada karena riba, ada karena an-nahi al-manhi. Nah, ini ada duanya nanti, ada yak tadil fasad, ada layak tadil fasad, ya kan, ada itu dalam minhaj semuanya. Ada tafriqus safqah. Ada yang kedua, min haitsul luzum wal jawaz, maka mereka bahas pembahasan al-khiyar. Kemudian hukum jual beli sebelum qabad dan setelah qabad, maka mereka bahas tentang ahkamul bai' badal qabdi wa qabl qabdi. Ada lafaz-lafaz yang terpengaruh dengan urufnya, nah gitu kan, maka mereka bahas juga babul usul wa thimar. Mereka bahas tentang hukum berbeda dua orang yang melakukan akad, nah gitu. Tidak lepas dari sini, tapi di sini tidak dalam kitab Yakun Nafis tidak dibahas pembahasan budak. Pembahasan ini tidak dibahas. Ini dibahas sedikit. Ini tidak dibahas. Dalam Yakut yang tidak dibahas, tapi dalam Munis beliau bahas sedikit. Ini juga dibahas sedikit. Ini beliau bahas. Jadi dua ini tidak dibahas. Paham ya? Qala rahimahullahu ta'ala arkanul bayi', rukun-rukun bayi'. Arkanul bayi' thalathatun, rukun bayi' ada tiga. Yang pertama, dua orang yang berakad, yaitu bayi' dan mushtari. Siapa itu bayi' yang mengucapkan kalimat ijab atau istiqbal? Kalau mushtari yang mengucapkan qabul atau istijab. Rukun kedua adalah ma'qud alaih, itu saman dan musman. Saman dan musman. Coba perhatikan kawan-kawan, ini mudah sekali. Ada kalanya bayi' itu antara naqdun dengan naqdun. Dalam kitab fikih, kalau disebutkan naqdun itu maknanya zahab wal fiddah. Ya. Ada kalanya antara arud. Kalau disebutkan arud, itu maknanya adalah selain naqdun. Jadi arud adalah ma adal naqd. Ini arud, ini disebut dengan ardun gitu. Ini disebut dengan ardoin, ardun. Ini disebut dengan ardun, ini disebut ardun. Kalau emas dan perak disebut sebagai naqdun. Ada kalanya kita jual beli itu naqdun sama naqdun, atau ardun sama ardun, atau naqdun dengan ardun. Paham ya? Kalau kita jual belinya itu adalah ada naqdunnya di sana, ada mata uangnya di sana, baik emas atau perak, atau kalau sekarang ada mata uangnya sekarang, maka yang disebut sebagai saman adalah naqdun itu sendiri. Yang disebut saman adalah naqdun. Tapi kalau kita jual beli antara naqdun dengan naqdun, umpamanya dolar dengan rupiah, yang mana naqdun? Yang masuk huruf ba, kata orang Arab, yang masuk huruf ba. Bi'tuka hadza bihadza, yang masuk huruf ba itu adalah naqdun. Bi'tuka hadzal hadhihi hadza asyratu dolar bi alf rubiah, umpamanya bi million rubiah, maka bi million rubiah ini dianggap sebagai saman. Kalau Arab sama Arab bagaimana? HP dengan gelas. Bi'tuka hadzal hatif bi bil kub, maka mana yang dianggap naqdun, asaman? Kup. Jadi yang masuk ba. Maka para ulama mengatakan yang kalau seandainya jual belinya itu adalah antara saman antara naqdun dengan arad, maka mana yang dianggap saman? Naqdun. Nah, gitu kan? Kalau naqdun dengan naqdun, kalau arad dengan arad, mana yang dianggap saman? Yang dimasuk oleh huruf ba. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah sighatun. Sighat itu ijab dan qabul. Apa ijab tadi? Ma dalla ala tamlik dilalatan zahiratan mimma ishtahara wa taqarra ala lisanati hamalati syar'i. Contohnya bi'tuka, ya, mallattuka atau istiqbal. Istiqbal itu talabul qabul. Beli ishtar minni hadza bikadha. Kemudian ya, ada yang kedua namanya qabul. Ada namanya qabul. Ma dalla ala tamalluk dilalatan zahiratan mimma ishtahara wa takarrara ala alsinati hamalatu syar'i, yang menunjukkan kalimat dia menerima. Apa contohnya? Qabiltu, ishtaraitu, tamallaktu. Paham ya? Sama dengan qabul juga maknanya adalah istijab. istijab. Istijab itu seperti kita katakan tadi, yaitu talabul ijab. Nah, gitu. Belilah dari saya. Ya, belilah. Bi'ni hadza bikada. Sighat itu, para ulama mengatakan ada dua. Ada sighat sharih, ada sighat kinayah. Apa itu sharih? Sharih itu adalah, kalau kita sebutkan, itu tidak mungkin mengandung makna lain. Saya jual kepadamu. Adakah maknanya di sini adalah saya berikan tanpa menjual? Atau maknanya saya menyewakan? Tidak. Kalau dia mengatakan saya jual kepadamu, ini namanya kalimat sharih. Ma la yahtamilu illa bay'. La yahtamilu makna illa al-bay'. Tapi kalau kinayah mengandung makna yang lain. Contoh dia katakan khudh hadza, ya kan? Khudh hadza bi alfin. Nah, gitu. Maka kalau seandainya menggunakan kalimat kinayah, tidak sah kecuali dengan adanya niat. Tidak sah kecuali dengan adanya. Kalau ada niat, apa niatnya? Jual beli. Oke. Kalau tidak, tanya apa niatnya ini? Niat saya memberi. Maka pemberian itu ibah saja. Nah, gitu. Ya kan? Atau hadiah saja. Paham ya? Coba perhatikan, ini penting sekali. Dalam semua akad, dalam semua yang menggunakan lafaz, maka dikatakan mazhab Syafi'i ini atau ulama Syafi'i ini, kita yang bermazhab Syafi'i, dalam hal jual beli ini dan dalam hal nikah, kita tuh lafziyun. Kita itu mazhab lafaz yang berpatokan kepada lafaz. Kita menilainya yang ada di lafaz. Umpamanya sekarang saya katakan kepada Fuji, kepada si Fulan lah, saya katakan bi'tuka hadza bikadza dalam keadaan bercanda, maka kalau dia katakan qabil tu maka sah. Contohnya dikatakan saya jual HP ini dengan harga 1000, bercanda dia katakan saya terima, maka otomatis HP itu milik dia walaupun bercanda, karena dia menggunakan kalimat sharih dan dia tahu dilalah makna daripada bi'tuka itu. Kecuali kalau istihza, istihza itu cemooh. Ah, gitu kan? Dia cuma om bawanya si pula ni tukang jual kan? Dia cuma ohnya. Itu kata, tapi kata. Ah, gitu. Maka tidak sah. Paham ya? Begitu juga dalam nikah. Ah, ini bahaya. Ya kan? Dia canda dengan muridnya ini. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan ini. Saya terima. Oh, dah jadi itu. Ya kan? Talak juga demikian. Bercanda dengan istrinya. Ya kan? Ya udah saya cerai dengan kamu. Jatuh talaknya. Walaupun bercanda. Ya kan? Talak tiga habis, bukan istrinya lagi. Ya kan? Gigitlah jari itu. Kayaknya sampai di sini aja dulu ya. Udah terlalu panjang kayaknya dan hilang khusyuknya. Enggak ada lagi khusyuknya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Baik. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma